memutus silaturahim adalah dosa besar, tetapi bukan kekufuran, bukan kesyirikan, bukan kemunafikan akbar. Jadi masih mempunyai tiket atau kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, apa yang dimaksud dengan tidak masuk surga? Bukankah dosa ini dosa besar, tapi tidak, bukan dosa kekafiran, kesyirikan? Maka hal ini dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, hadzal hadits yuta'awwalu ta'wilain. Hadis ini ditakwilkan dengan dua takwil. Ahaduhuma hamluhu 'ala man yastahilla al-qati'ah bila sabab wala syubhah ma 'ilmihi bi tahrimiha. Fa hadza kafirun yukhalladu finnar wa la yadkhulu al-jannata abada. Yang pertama adalah bahwa hadis ini tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim, padahal memutus silaturahim bukan kekufuran, bukan kesyirikan, bukan kemunafikan akbar. Kenapa diancam tidak masuk surga? Maksudnya adalah dibawakan kepada orang yang menghalalkan pemutusan hubungan rahim tanpa ada sebab, tanpa ada syubhat. Dia mengetahui keharaman memutuskan silaturahim, maka orang seperti ini kafir, dikekalkan di dalam neraka dan tidak masuk surga, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ini adalah takwil yang pertama atau tafsiran yang pertama. Apa yang dimaksud tidak masuk surga? Maksudnya adalah tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, dan dia mengatakan bahwa memutuskan silaturahim itu halal. Nah, ini yang tidak masuk surga selamanya, kafir di dalam neraka selamanya, karena dia memutuskan silaturahim dan mengatakan silaturahim itu halal, memutuskan silaturahim itu halal. Maka ini berarti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani ma'nahu la yadkhuluha fi awwalil amri ma'as sabiqin bal yu'aqabu bi ta'akhkhurihi al-qadri alladhi yuriduhu Allah taala. Yang kedua, maknanya adalah orang ini tidak masuk ke dalam surga pada kesempatan pertama bersama orang-orang yang golongan pertama masuk ke dalam surga. Akan tetapi disiksa dengan cara diakhirkan dia masuk ke dalam surga selama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan tidak masuk surga. Tafsiran kedua adalah tidak masuk bersama orang-orang yang golongan pertama masuk ke dalam surga. Tapi dia ditunggu dulu atau ditahan dulu, disiksa dengan cara mengakhirkannya sebatas waktu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebatas waktu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan ibu-ibu, itu kaidah. Apabila ada kata-kata tidak masuk surga sedangkan dia bukan dosa kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan, kita harus tahu dosa yang mengekalkan di dalam neraka itu hanya ada tiga. Satu, kekufuran. Dua, kesyirikan. Tiga, kemunafikan. Akbar atau akidah, munafik yang berkaitan dengan akidah. Ini yang mengekalkan ke dalam neraka. Maka apabila ada ayat hadis yang menyebutkan tidak masuk ke dalam surga ataupun kekal di dalam neraka, ya, ataupun kekal di dalam neraka, atau kekal di dalam neraka, padahal dia bukan di tiga dosa ini, maka jawabannya tadi, jawabannya dua yang saya sebutkan tadi, yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu orang tersebut apa Bu? Menghalalkan dosa, menghalalkan dosa. Yang kedua apa Bu? Disiksa dahulu. Baru dimasukkan surga. Ya, ingat itu kaidah. Kalau ada dosa-dosa yang diancam tidak masuk ke dalam surga, kekal di dalam neraka, maka nanti ada pertanyaan, oh itu kan dosa, bukan dosa kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Maka jawabannya bisa masuk ke dalam surga, bisa masuk ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya, ataupun tidak masuk surga sama sekali karena menghalalkan yang diharamkan. Paham Bu? Menghalalkan yang diharamkan. Yang kedua adalah disiksa dahulu di neraka baru dimasukkan ke dalam surga. Artinya tidak masuk pada golongan orang-orang pertama masuk ke dalam surga. Nah. Bisa dimaklumi ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami Bu? Wih. Kelompian guring. Yang ke-65, hadis yang ke-65. Penulis rahimahullahu taala Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبر قال سمعت محمد بن الكعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحم من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني يا ربي يا ربي فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. Dari Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdul Jabbar mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu rahimahullah bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, rahim adalah akar dari Allah yang Maha Rahman, dan ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku dizalimi, Wahai Rabbku, sesungguhnya aku diputus. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku. Wahai Rabbku, Allah aku. Lalu Allah menjawab, apakah engkau mau jika aku putus orang yang memutusmu dan aku sambung orang yang menyambungmu? Ini hadis hasan, tidak ada keraguan di dalamnya, dari sahabat Nabi Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Apa yang dimaksud dengan, saya baca ya hadisnya, rahim adalah akar dari Allah. Maksudnya adalah rahim adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akar dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berkata, jadi rahim ini berkata, wahai Rabbku, aku dizalimi. Aku diputus. Wahai Rabbku, sesungguhnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya banyak orang-orang yang menzalimi dengan memutus rahim. Ya. Ketika ada kata-kata sesungguhnya aku itu menunjukkan kepada ta'addu anwa'i dhulm wal qati'ah. Artinya banyak macam-macam kezaliman dan pemutusan hubungan. Pemutusan rahim. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau mau jika aku putus orang yang memutusmu dan aku sambung orang yang menyambungmu? Ini menunjukkan, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, anna azabal mar'i qad yakunu min jinsi amalih. Siksa seseorang terkadang dari jenis perbuatannya. Fakama qata'a rahimah yaqta'uhu Allah subhanah. Sebagaimana dia memutuskan rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan hubungan dengannya. Ya. Kadang siksa seseorang dari sejenis amal perbuatannya. Dia memutuskan rahim, maka Allah memutuskannya. Kemudian pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berbicara dengan rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku. Kemudian Allah menjawab, ya, apakah engkau mau jika aku putus orang yang memutusmu? Ini jawaban Allah. Ini menunjukkan tetapnya sifat kalam bagi Allah jalla fi'ula. Sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini, ya. Dan hadisnya insyaAllah mudah dipahami. Dan ini ancaman bagi siapa yang memutuskan hubungan rahim. Yang pertama tidak masuk surga, yang kedua diputuskan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita masuk kena ancaman ini. Kemudian hadis selanjutnya. Qala al-imamu Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Adam ibn Abi Iyas. قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعتنا أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. أرتنيا hadis ini juga sahih, ya. Ini saya bacakan dulu artinya. Artinya Adam bin Iya bin Abi Iyas mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Abi Dzib mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sa'id bin Sam'an mengabarkan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung dari berkuasanya anak-anak kecil dan orang-orang bodoh. Sa'id bin Sam'an berkata, Ibnu Hasanah al-Juhani lalu memberitahuku bahwa ia berkata kepada Abu Hurairah, apa tandanya? Ia menjawab, silaturrahim diputus dan orang yang mengajak kepada kesesatan dituruti serta yang mengajak kepada kebenaran ditentang. Baik. Hadis ini sebagaimana sudah saya sebutkan hadisnya hasan, dan di dalam hadis ini juga terdapat ancaman siksa bagi siapa yang memutuskan hubungan rahim. Di sini disebutkan aku mendengar Abu Hurairah berlindung, maksudnya berlindung adalah meminta perlindungan kepada Allah, berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung, maksudnya meminta perlindungan kepada Allah dari berkuasanya anak-anak dan orang-orang bodoh. Maksudnya berkuasanya anak-anak adalah yaitu orang-orang yang belum menjadi pemuda, ya, sudah menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang dungu bodoh, ya, menjadi pemimpin. As-sufaha jamak dari safih, dan as-safih artinya adalah al-khiffah, ringan, ringan akalnya karena dungu, ya, ringan akalnya. Taib, kalau seandainya ada orang bertanya, apa hubungan hadis ke-66 dengan memutuskan rahim? Apa hubungannya? Di sini tidak ada disebutkan ancaman dosa memutuskan hubungan rahim tidak masuk surga. Ancaman dosa orang yang memutuskan hubungan rahim, maka dia akan diputuskan hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam hadis yang ke-66 tidak ada. Hadisnya cuma berbunyi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah agar jangan sampai anak-anak kecil belum baligh berkuasa jadi pemimpin ataupun orang-orang dungu berkuasa. Jangan sampai seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan dosa memutuskan hubungan rahim? Enggak ada di sini disebutkan siksanya apa, dosanya apa, enggak ada disebutkan. Maka bahwa di sana ada pelengkap dari hadis ini. Di sana ada pelengkap dari hadis ini bahwasanya yang dimaksud dengan seseorang diputuskan hubungan rahimnya dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung dari pemimpin-pemimpin yang kecil kemudian orang-orang bodoh, yaitu hancurnya dunia. Nah, ini bahayanya memutuskan hubungan rahim, hancurnya dunia. Kenapa? Karena akan dipimpin oleh pemimpin anak kecil ataupun oleh pemimpin orang bodoh. Ya, hancurnya dunia. Ini ancamannya. Ada hadis menarik disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Sa'id. Qala akhbarani jaddi qala kuntu jalisan ma Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa ma'ana Marwan. Qala Abu Hurairah sami'tu as-Sadiq al-Masduq yaqulu halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy. Faqala Marwan la'natullahi alaihim ghilmah. Subhanallah. Kata Abu Hurairah, kata Amr bin Sa'id, aku pernah duduk bersama Abu Hurairah di majlisnya Abu Hurairah di Masjid Nabawi di kota Madinah. Lalu bersama kami ada namanya Marwan. Marwan ini seorang pemimpin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang yang jujur dalam perkataannya, yang dibenarkan apa yang dikatakannya. Beliau mengatakan, hancurnya umatku dengan anak-anak kecil dari Quraisy. Pemimpin-pemimpin dari anak-anak yang kecil dari Quraisy. Maka kata Marwan, semoga Allah melaknat atas mereka anak-anak kecilnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ancaman siksa bagi siapa yang memutuskan hubungan rahim adalah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga ancaman dosa bagi siapa yang memutuskan hubungan rahim. Yang pertama apa, Bu? Tidak masuk surga. Yang kedua apa? Yang kedua, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kehancuran. Kehancuran. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-33. Babun uqubatu qati'ir rahim fid dunya. Bab hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia. Penulis mengatakan, qala al-imamul hafidhu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Adam, qala haddathana Syu'bah, qala haddathana Uyainatu ibn Abdul Rahman, qala sami'tu Abi yuhadithu an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma min dhanbin ahra an yu'jala Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi. Ini berat, ini berat. Hadisnya berat. Lihat, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uyainah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan batasannya oleh Allah terhadap pelaku di, pelakunya di dunia dan di akhirat berikut azab baginya yang disimpan di akhirat meskipun kelak daripada tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia berikut azab baginya yang disimpan untuknya di akhirat kelak daripada perbuatan memutus silaturahim dan melampaui batas. Ini menunjukkan buruknya hukuman bagi orang yang memutus hubungan rahim, yaitu dia disegerakan siksanya. Tidak ada dosa yang lebih disegerakan siksanya dibandingkan memutus hubungan rahim. Ya, ini harus kita ingat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa berat lebih menyegerakan siksa di dunia sebelum akhirat dibandingkan memutus hubungan rahim. Ya, maka perhatikan rahim-rahim yang sudah terputus disambung kembali sebelum nanti disegerakan siksanya. Maka ini juga menjadi introspeksi bagi seorang muslim. Mungkin keadaan dia yang terpuruk, penyakitan, kemiskinan, ketidaktenangan, salah satu sebabnya adalah memutuskan hubungan rahim. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, tidak ada dosa yang lebih disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa untuk pelakunya di dunia sebelum di akhirat, maka dosa tersebut adalah memutuskan hubungan rahim. Dan al-baghi, al-baghi di sini adalah kezaliman. Kezaliman maksudnya adalah mujawazatul had, melampaui batas kewajaran. Dalam makanan, minuman, pakaian, melampaui batas kewajaran. Tas misalkan, ibu-ibu sering bawa tas, ya, tas harganya 500.000. Kata Ustaz Firanda, saya mau beli itu tas 1.5 miliar, asalkan bisa bawa mobil di dalamnya, bawa rumah, bawa, ya, ya, aneh. Saya juga pernah diceritakan dulu, waktu beberapa tahun yang lalu, ada panitia dari Batam. Kemudian kita nyebrang dari Batam ke Singapura. Lalu kawan-kawan cerita, Ustaz, itu orang-orang Indonesia itu banyak ke sini, ke Batam, untuk nyebrang ke Singapura. Karena biayanya murah. Emang ngapain ke sana? Beli tas. Oh, di Indonesia enggak ada tas. Ada, Ustaz. Tapi di sini lebih murah. Memang berapa harganya? Di Indonesia 75 juta tas. Ya. Kalau di sini 70 juta, sama aja. Pesawatnya, naik kapalnya, imigrasinya, sama aja. Cuma kisahnya Singapura. Singapura. Kisahnya. Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Kita lanjutkan. Bab yang ke-34. Babun laisal wasilu bil mukafi. Nah, ini penting ini. Penulis Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Haddatsana Muhammad ibn Katsirin qala akhbarana Sufyan 'anil A'mash wal Hasan ibn Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah ibn Umar Amr radhiyallahu anhuma qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitr 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Dari Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, Al-Hasan bin Amr bin Fitr dan dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Sufyan tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi merafa'kannya sampai kepada Al-Hasan dan Fitr. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, orang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas, melainkan orang yang menyambung adalah orang yang jika silaturahimnya diputus, ia tetap menyambungnya. Saya akan jelaskan di sini, ya, sanad hadis. Karena bahasanya tadi begini. Ya, saya sebutkan dulu deh sanad hadisnya. Muhammad bin Katsir. Karena saya suka maka saya jelaskan ya. Karena ini salah satu spesialis yang pernah saya belajar di dalamnya. Ini anggap di sini Imam Bukhari. Taib. Sini Imam Bukhari. Ini biar tahu bagaimana hadis itu ada. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Muhammad bin Katsir. Ya. Muhammad bin Katsir mendapatkan riwayat dari Sufyan. Ya, Sufyan mendapatkan riwayat dari Al-A'mash. Al-A'mash mendapatkan riwayat dari Al-Hasan bin Amr. Hasan bin Amr. Ya. Hasan dan juga Al-A'mash mendapatkan riwayat yang kedua dari A'mash mendapatkan riwayat yang kedua yaitu dari Fitr namanya. Namanya Fitr. Mungkin lahirnya pas bulan Syawal. Fitr. Ini berdua mendapatkan riwayat dari Mujahid. Mujahid mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As mendapatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini namanya bu, apa bu namanya? Sanad. Nah, ya. Ini namanya sanad. Ya, ini namanya sanad. Nah, di sini disebutkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Sufyan tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi. Sufyan, mana Sufyan? Sufyan tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi, tapi merafakkannya sampai kepada Al-Hasan dan Fitr. Nah, jadi Sufyan di sini tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi, tapi menyampaikan dari Al-Hasan. Sufyan tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi. Maksudnya, Sufyan tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi, tapi Al-Hasan bin Amr dan Fitr yang menyampaikan sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari jalan Sufyan tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dari jalan Al-Hasan bin Amr dan Fitr sampai kepada Mujahid, sampai kepada Abdullah bin Umar, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini adalah sanad, ya. Jadi Imam Bukhari, gurunya siapa namanya? Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir mendapatkan riwayat dari gurunya namanya Sufyan. Sufyan mendapatkan riwayat dari Al-A'mash. Al-A'mash mendapatkan riwayat dari Hasan bin Amr. Kemudian Al-A'mash juga mendapatkan riwayat dari Fitr, karena di sini ada kata dan Fitr maksudnya, ya. Kemudian kedua-duanya mendapatkan riwayat dari Mujahid. Mujahid mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, begitu namanya sanad. Nah, Bu, ini terjemahannya keliru ya, Bu. Makanya saya jadi agak bingung. Terjemahannya keliru, ya. Lihat halaman 89. Dari Abdullah bin Amr ia berkata. Dari Abdullah bin Amr ia berkata. Sufyan Bu, salah ya. Dari Abdullah bin Amr ia berkata. Bahwa Sufyan berkata, gitu Bu, bahwa Sufyan berkata, Al-A'mash tidak merofaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Hasan dan Fitr yang merofaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lihat sini Bu, sabar dengan saya, harus sabar. Ibu enggak paham biarin. Ya, harus sabar dengan saya. Lihat sini. Lihat buku ibu. Kita baca dari awal. Muhammad bin Katsir. Kata Imam Bukhari, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami. Kami yaitu Imam Bukhari. Ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Katsir berkata bahwa Sufyan mengabarkan kepada beliau, ya, dari Al-A'mash. Sufyan gurunya adalah Al-A'mash. Sufyan gurunya adalah Al-A'mash. Nah, di sini lihat, di sini Sufyan mempunyai tiga guru. Di sini yang saya keliru tadi. Di sini Sufyan mempunyai tiga guru, ya. Sufyan mempunyai tiga guru. Yang pertama Hasan bin Amr bin kemudian Fitr. Ini tiga orang. Ya. Berarti gurunya Sufyan ada berapa, Bu? Tiga. Al-Amash, Hasan bin Amr, Fitr. Taib. Kemudian dari Abdullah bin Amr ia berkata. Ya. Nah, di sini terjadi kekeliruan penerjemahan, ya. Perhatikan baik-baik. Di sini kekeliruan pada penerjemahan. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Sufyan berkata, catat Bu ya, Sufyan berkata bahwa Al-A'mash tidak merafa'nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-A'mash tidak merafa'nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi merafa'nya Al-Hasan bin Amr dan Fitr. Begitu terjemahan yang benar. Ya. Saya ulangi. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Sufyan berkata, Al-A'mash, jadi si murid ini berkata, Al-A'mash tidak merofaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang merofaknya Hasan bin Amr dan Fitr. Jadi gambaran sanadnya begini, ya. Di sini murid dari berdua ini Mujahid. Murid dari guru dari berdua ini Mujahid. Guru dari Mujahid Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Ya. Dan guru dari Abdullah bin Amr siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gambarannya begini, Ibu. Ya. Jadi kalau dari sini tidak sampai, cuma sampai kepada Abdullah bin Amr saja. Yang menyampaikan sanad ini kepada Rasulullah adalah dari riwayat Hasan dan Fitr. Jadi kalau seandainya Ibu sekarang ada tiga murid saya. Yang satu pernah absen. Yang dua tidak absen. Nah, itu kejadiannya seperti itu. Bahwasanya tiga orang ini meriwayatkan hadis tadi. Tetapi yang satu ini tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia absen. Dia hanya mendengar dari orang lain. Tetapi yang ini hadir di majlis, mendapatkan riwayat dari gurunya Mujahid. Mujahid mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr mendapatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang disebut dengan ilmu hadis. Makanya ilmu hadis ini berat. Sangat sulit. Ya, hanya orang-orang yang benar-benar teliti masuk ke dalamnya. Jadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dari Abdullah bin Amr ia berkata, Sufyan berkata bahwa Al-A'mash tidak merafa'kan sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang merafa'kan sanadnya adalah Al-Hasan bin Amr dan Fitr. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang menyambung silaturahim bukanlah. Nah, baru kita mempelajari hadisnya. Tadi baru mempelajari apanya, Bu? Sanadnya. Ya, alhamdulillah ibu-ibu sabar. Meskipun menggurunum juga nanya. Ya. Nah, kita baru mempelajari sanadnya. Orang yang menyambung silaturahim bukanlah yang membalas. Maksudnya apa? Yang membalas. Gini. Tidak dikatakan penyambung silaturahim kalau seandainya orang berdahulu menyambung. Baru dibalas, mau ayahku bemaafan, inya dulu datang ke sini. Nah, itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas. Melainkan orang yang menyambung adalah orang yang jika silaturahim yang diputus, ia tetap menyambungnya. Meskipun diputus, ya, teleponnya tidak diangkat, SMS-nya tidak dijawab, WhatsApp-nya tidak di-read, maka dia tetap datang ke rumah. Tetap tidak dibukai pintu, dihadanginya di muka rumah. Tetap tidak ketemu, dihadanginya pas waktu arisan. Tetap tidak ketemu pas waktu arisan, tidak mau ketemu, dihadanginya di majelis ilmu. Tetap, ya, tidak mau ketemu juga, dihadanginya di pasar, mau ketemu. Maksudnya itu, dia diputus tapi dia tetap menyambung hubungan rahim. Itu namanya al-wasil, itu namanya yang menyambung. Adapun menunggu orang nyambung lalu dia balas, ini bukan nyambung namanya. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 89 itu ada kandungan hadisnya, Bu. Setiap muslim wajib memulai menyambung hubungan rahimnya dan tetap mempertahankan hubungan itu meskipun mereka tidak mau memberikan balasan yang baik. Ini tetap, ya, meskipun orang yang kita sambung mereka tidak mau menoleh, mereka hanya melengos, mereka tidak memperhatikan kita ada, ya, tetap saja biarkan saja. Maka orang yang menyambung seperti itulah, maka dia akan tetap menyambung meskipun dia diputuskan. Dua, kewajiban mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Nah, ini penting. Orang akan istiqamah menyambung hubungan rahim karena yang dia tuju adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tadi baru dengar kajian pagi-pagi berbahasa Arab dari seorang syekh. Beliau mengatakan gini, ini bagus, Bu. Kalau ada orang mencelakmu, menghinamu, merendahkanmu, membicarakanmu dengan tidak baik, apakah pembicaraannya tersebut akan memasukkanmu ke dalam neraka? Tidak. Karena neraka di tangan Allah. Kalau ada orang, bahkan kata beliau, bahkan seluruh jin dan manusia memujimu, mengangkatmu, maambungmu, ambung setinggi-tingginya, tetapi ketika Allah tidak ridha, apakah kamu akan masuk surga? Tidak mungkin. Karena al-jannah wan-nar biyadillah. Surga dan neraka di tangan Allah. Makanya jangan sampai seseorang mendengarkan pembicaraan orang lain, mau berbuat, kena kenapa orang berpandiran karena nyaman aku? Enggak. Kerjakan. Mau dikatain orang, tidak dikatain orang, karena dia yang dia tuju adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan orang mengatakan atau tidak. Yang penting, dia mengerjakannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ceramah tersebut, beliau menyebutkan sebuah tarifah, hal yang menarik. Kata beliau, ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ma ra'aitu saminan aflaha qat illa al-Muhammad ibnul Hasan, fa innahu 'aqil." Artinya, aku tidak pernah melihat, mohon maaf ini Bu ya, mohon maaf. Aku tidak pernah melihat orang yang gemuk cerdas. Kecuali Muhammad bin Al-Hasan, fa innahu 'aqil. Ya, aku tidak pernah melihat orang yang gemuk cerdas. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, karena tidak akan nyambung perut yang kenyang dengan cepat berpikir. Ya. Kecuali kata Imam Syafi'i Muhammad Ibnul Hasan, yaitu salah satu muridnya dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kana saminan wa kana aqilan. Beliau cerdas, beliau gemuk tapi cerdas. Ini menunjukkan keistimewaan Muhammad bin Hasan. Pian nang lamak-lamak jangan sampai jangan sampai cemberut, merangut. Bukan begitu maksudnya, bukan merendahkan yang lamak-lamak. Ya. Yang menarik, kata Syekh tadi, saya pernah mendengar seorang penceramah bercerita seperti itu. Mengisahkan atau mencegah kaum muslimin agar jangan terlalu gemuk. Dan dia menceritakan perkataan Imam Asy-Syafi'i, sedangkan dia sendiri gemuk. Ya, maraitu saminan aqala aqilan. Aku tidak pernah melihat seorang yang gemuk cerdas, illal Muhammad bin al-Hasan fakana aqilan. Kecuali Muhammad bin al-Hasan, beliau seorang yang cerdas. Intinya begitu, Ibu, bahwa orang yang menyambung adalah orang yang terus menyambung meskipun diputuskan. Wallahu a'lam. Lihat perkataan Imam Nawawi di sini. Perhatikan perkataan beliau menarik. Beliau mengatakan, menjelaskan hadis tadi. Ya'ni wasala qaribahu alladhi qata'ahu nabbaha bihi ala anna man kafa'a man ahsana ilayhi la yu'addu wasilan lirrahim innamal wasilu alladhi yaqta'uhu qaribuhu fayuwasilu huwa. Kata Imam Al-Munawi, seorang ulama abad ke-13 Hijriah, yang dimaksud dengan orang yang menyambung hubungan kerabatan adalah orang yang menyambung kerabat, hubungan kerabatnya ya, kepada orang yang memutuskannya. Di sini Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwa siapa yang membalas, ada reaksi, siapa yang membalas perbuatan baik orang lain, maka ini bukan menyambung. Oh, karena nyaman kita, ini sudah membari. Ya, maka kada apa-apa gen kita datang ke sana. Ini bukan menyambung namanya. Ya, tetapi yang menyambung adalah yang menyambung orang yang memutuskan hubungan rahim. Dan ini menunjukkan, kata beliau, hadza isyaratun ila rutbatil aliyah fi dzalik. Ini menunjukkan isyarat tentang tingginya akhlak orang. Ya, tentang tingginya akhlak orang tersebut. Kemudian di sana terdapat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Catat, Bu, penjelasannya, la yalzam min nafyil wasli thubutul qat'i. Fahum thalathu darajat, mawasil wa mukafi' wa qati'. Artinya, tidak berkonsekuensi dari tidak menyambung tetapnya pemutusan. Artinya gini, bukan berarti orang yang tidak menghubungi berarti dia memutuskan. Nah, ini penting, Bu. Karena kemarin ada yang bertanya, Ustaz, saya belum menghubungi ibu saya selama 2 tahun. Apakah itu disebut memutuskan? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, tidak lazim orang yang memutuskan, orang yang tidak menghubungi berarti memutuskan. Tetapi mereka ini tiga keadaan ini yang ditulis, Bu. Yang pertama, orang yang menyambung adalah orang yang tergerak menyambung meskipun diputuskan. Orang yang tergerak menyambung meskipun diputuskan. Yang kedua, orang yang membalas, yaitu orang yang membalas orang yang memberi. Dia ketika diberi baru dia balas. Ini membalas. Bukan orang yang menyambung. Yang ketiga, orang yang memutuskan. Orang yang tidak menyambung dan juga tidak memberi. Orang yang tidak menyambung dan orang yang tidak dan juga orang yang tidak memberi pada bersamaan, ya, keadaannya bersamaan. Nah, ini namanya ada tiga jenis manusia: al-wasil, orang yang menyambung hubungan rahim; orang yang membalas; orang yang memutuskan. Orang yang menyambung adalah orang yang menyambung meskipun diputuskan. Ini namanya al-wasil dalam bahasa Arabnya, menyambung. Orang yang membalas, dia mau menyambung tatkala di apa, Bu? Disambung. Dia mau ngasih hadiah tatkala dikasih hadiah. Dia mau mendatangi tatkala didatangi. Ini namanya membalas. Orang yang ketiga, orang yang al-qati', memutus. Siapa mereka? Yang tidak menyambung dan tidak memberi. Bisa dimaklumi ini, Bu? Saya, wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Mudah-mudahan tiga hadis ini selesai. Ya, bab yang ke-35. Babun fadlu man yasilu dzarrahimi adz-dzalim. Bab keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada kerabat yang zalim. Ya. Kepada kerabat yang zalim. Tapi panjang sepertinya, Bu. Penjelasannya panjang, takut waktunya tidak cukup. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Panjang, hadisnya panjang dan penjelasannya panjang. Ya, karena tidak cukup waktunya nanti waktunya terlalu lama, Ibu-ibu sekalian. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya berpakaian seperti wanita kafir. Dan yang paling parah, saya suka menzalimi orang. Salah satunya, saya pernah jadi pelakor hingga membuat orang bercerai. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah dosa-dosa saya itu diampuni oleh Allah? 2, bagaimana solusinya meminta maaf kepada perempuan yang pernah saya rusak rumah tangganya hingga membuat mereka bercerai? Kontaknya saya sudah tidak ada. Saya sudah coba hubungi teman-teman saya untuk tanya nomor HP-nya, enggak ada yang tahu. 3, bagaimana hukumnya pernikahan yang maharnya utang dan akhirnya bercerai tapi maharnya itu belum dibayar? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga dirahmati oleh Allah. Jazakallahu khairan, Bu, atas pertanyaannya. Dan pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama yaitu tentang orang yang pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Di antaranya menjadi pelakor, perebut laki orang, menggoda laki orang sehingga suami istri yang sah bercerai. Pertanyaan pertama, apakah dosa-dosa saya diampuni? Maka ketahuilah, Ibu, saudari muslimah dan seluruh yang pernah melakukan seperti ini, apapun dosa yang dilakukan oleh seorang yang pernah melakukan dosa, dari mulai dosa yang paling terbesar, kesyirikan, kemudian kekufuran, kebid'ahan, bahkan kezaliman, jika dia bertobat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni taubatnya, mengampuni dosanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul Ya ibadialladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling diharapkan di dalam Allah. Artinya ayat yang paling besar pengharapannya terhadap rahmat Allah, ayat ini. Az-Zumar ayat 53. Arja ayatin fi kitabillah. Kalau seandainya Allah telah menjanjikan, janganlah kalian putus asa, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka Allah tidak akan pernah mungkir janji. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk bertaubat. Tidak mungkin Allah memanggil kita untuk bertaubat kecuali Allah menyediakan ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita taubati. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Apa ganjaran orang yang sebenar-benar taubat? Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum. Semoga Rabb kalian menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Maka saya katakan, dosa-dosa yang pernah dikerjakan ditaubati. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seseorang yang pernah melakukan dosa tersebut. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan bertobat, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gantikan dosa mereka dengan pahala. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Cuma karena ini berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi fi 'irdin aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham walakin bil hasanat wa sayyi'at." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya di dalam permasalahan kehormatannya atau apapun, maka hendaklah dia minta halal. Minta halal kepada orang yang pernah ia zalimi. Sebelum nanti di hari kiamat tidak ada emas dan perak untuk menyelesaikan urusan. Akan tetapi yang ada adalah pahala dan dosa. Yang menzalimi memberikan pahala kepada yang pernah dia zalimi. Dan jika yang menzalimi tidak memiliki pahala, dia akan menanggung dosa orang yang ia zalimi. Maka minta halal di dunia. Kalau seandainya disebutkan dalam pertanyaan ini, sudah berusaha mencari, teruslah cari. Sambil memperbanyak istighfar atas orang yang pernah ia zalimi. Kemudian memuji orang yang pernah ia zalimi di hadapan manusia, agar terlihat bahwasanya dia sudah benar-benar membalas kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap orang yang pernah ia zalimi tersebut. Tetapi ketahuilah bahwasanya itu adalah inisiatif. Yang paling utama adalah meminta halal. yang barusan saya sebutkan tadi adalah inisiatif. Artinya di hari kiamat seseorang akan bertemu dengan orang tersebut lagi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka saya katakan berusahalah mencari orangnya, minta halal kepada keluarganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu. Wallahu a'lam. Mahar hukumnya adalah pemberian dari seorang suami kepada istri. Jika sudah diberikan, maka berarti itu hak milik istri penuh. Tidak ada suami mempunyai kekuasaan atas mahar tersebut. Apabila mahar tersebut dalam bentuk hutang, maka suami wajib memberinya kepada istrinya, meskipun sudah bercerai. Karena itu adalah kewajiban di dalam pernikahan. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang soleh mempunyai saudara, tapi saudaranya itu selalu mengajak untuk bermaksiat dan suka menghina orang-orang yang taat beragama. Akhirnya orang soleh ini pun memutus hubungan, tidak mau berbicara dengannya selama bertahun-tahun. Dan saudaranya tidak pernah berubah. Apa hal ini juga termasuk memutus hubungan silaturrahim? Maka jawabannya, yang dilakukan oleh saudara yang soleh ini disebut dalam bahasa agama adalah al-hajr, memboikot orang yang pantas untuk diboikot. Maka saya nasihatkan, memang di dalam agama Islam ada syariat memboikot. Memboikot orang-orang musyrik, memboikot ahli bid'ah, memboikot para pelaku maksiat, agar mereka tahu bahwasanya mereka salah, sehingga mereka bertaubat. Akan tetapi kalau boikot kita malah menjadikan orang yang bermaksiat tersebut tambah parah, tidak mau bertobat, maka pada saat itu lebih baik kita tetap nasihati, tetap hubungi, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelakuan-kelakuan buruknya. Karena disebutkan, seperti disebutkan dalam pertanyaan, bahwa sudah diboikot bertahun-tahun tapi tidak berubah, maka lebih baik dia tetap dihubungi, tetap dinasihati, tetap digauli dengan baik, sehingga dia benar-benar sadar dan semoga mendapat petunjuk dari Allah Jalla fi'ula. Ya. Karena hukum boikot berlaku apabila ada maslahat, ada kebaikan. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memboikot 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya 3 orang ini merasa benar-benar terhimpit dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa yang dimaksud dengan sifat kalam? Sifat kalam berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara sekehendaknya. Kapan dia kehendaki, di mana dia kehendaki, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kalam ini salah satu sifat yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam akidah tauhid asma was sifat. Ya, di dalam akidah tauhid asma was sifat. Wallahu alam. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah berbicara dan mempunyai suara dan ada huruf. Sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pembicaraan Allah hakiki. Pembicaraan Allah hakiki. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian kelompok yang menyimpang dari tauhid asma wa sifat, mereka mengatakan sifat kalam bukan Allah yang berbicara. Allah hanya menyampaikan dan pembicaraannya adalah dari Jibril. Makanya mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Akan tetapi Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah. Dia adalah kiasan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya ini pendapat seperti ini. Wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya dulu menzalimi orang, mengambil hak orang lain. Setelah saya ngaji, saya minta maaf dan berusaha mengembalikan hak orang tersebut sedikit demi sedikit. Tapi orang tersebut tetap bilang tidak ridha dunia akhirat kecuali saya mengganti semua yang saya ambil. Tapi perhitungan orang tersebut melebihi hitungan saya dan saya berusaha mengembalikan tapi tidak bisa lagi langsung semuanya. Apakah nanti saya tetap dituntut di akhirat padahal saya di dunia sudah minta halal dan berusaha tapi orang tersebut seperti dendam dan malah menuduh saya macam-macam atau main-main. Maka jawabannya, sebelum saya jawab, inilah beratnya dosa terhadap sesama manusia, hubungan sosial. Ini berat dosa saat bersosial. Kadang orang yang pernah kita zalimi memaafkan, kadang tidak. Harus dikembalikan, tidak mau tidak harus dikembalikan. Maka saya katakan, yang jelas Anda berusaha untuk minta halal. Dan kalau seandainya kehalalan yang Anda dapatkan itu adalah terikat dengan pengembalian barang seluruhnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda untuk mengembalikan barang seluruhnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda untuk mengembalikan barang seluruhnya. Dan orang yang bertobat dari pernah menzalimi orang lain, salah satu jenis taubatnya adalah dia mengembalikan barang. Ketika Anda sudah bertobat mengembalikan barang, meskipun belum semua, tetapi tetap ada niatan untuk mengembalikannya seluruhnya, maka pada saat itu dia mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi seseorang yang pernah berzalim terhadap orang lain, maka dia harus minta halal ataupun mengembalikan hak orang lain yang pernah ada dalam dirinya. Dan kalau seandainya sulit mengembalikan, terseok-seok mengembalikan, maka ketahuilah itu adalah salah satu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertaubat ingin mengembalikan hak orang lain terhadap dari dirinya. Allahu a'lam. Bagaimana jika saudara kita adalah pelaku kesyirikan yang sering kedukun, bahkan dia mengajak ibu untuk kedukun juga walau sekarang ibu sudah bertaubat? Apakah boleh memutuskan hubungan rahim dengan saudara seperti itu? Ini sudah saya sebut tadi jawabannya. Apa hukumnya tadi, Bu? Oi. Apa hukumnya tadi? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Memboikot. Bahasa Arabnya apa? Al-hajr. Ya. Kalau di sana ada maslahat, silahkan dilakukan hajr. Kalau tidak ada maslahat, orangnya semakin menyimpang, maka jangan lakukan hajar. Karena berarti maslahatnya bukan pada hajar. Karena ada sebagian kawan-kawan, terutama saudari-saudari muslimah, yang sudah mengaji. Kemudian melihat kaum muslimah yang lain, yang mungkin berpakaian masih terbuka, yang mungkin masih berjabat tangan dengan laki-laki, yang mungkin masih melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama, langsung dia boikot. Ya, langsung dia boikot. Ini tidak benar. Karena asal hukum seorang muslim adalah digauli, ditemani. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas man yu'laf wa man yu'laf wa ya'laf. Sebaik-baik manusia adalah seorang yang bisa bergaul dan digauli. Maksudnya mudah berteman dengannya. Maka saya katakan, ya, untuk hukum seperti ini boleh memboikot jika ada maslahat. Seperti misalkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memboikot anaknya tidak menggubris anaknya. Bahkan disebutkan dalam sampai meninggal. Jadi ada seorang anak ceritanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis yang berbunyi la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid untuk sholat berjamaah. Suami tidak boleh melarang istrinya pergi sholat berjamaah. Taib. Kemudian ada seorang kalau tidak salah namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar. Anaknya Abdullah. Mengatakan, wallah lanamna'ahunna. Demi Allah, kami akan larang istri-istri Nabi pergi ke masjid. Ini karena mereka mempunyai rasa cemburu. Agar jalannya istri tidak oleh dilihat oleh laki-laki. Bentuk tubuhnya istri tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena suami punya cemburu. Maka dia mengatakan, demi Allah, kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid. Sehingga mereka tidak terlihat oleh laki-laki. Mendengar itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqulu ma taqul? Aku mengatakan hadis Rasul, lalu kamu bantah dengan perkataanmu tersebut. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Bahkan disebutkan sampai mati beliau tidak berbicara. Nah, ini kalau ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, dia tambah wangal, tambah menyimpang, maka pada saat itu tidak perlu diboikot, ya. Tambah menghinakan orang yang melakukan sunnah, tidak perlu diboikot. Tetapi dinasihati, diajak, dinasihati, ikhlaskan niat, dan semisalnya. Allahu a'lam. Dan kalau disebutkan dalam pertanyaan ini, orang melakukan kesyirikan. Saudaranya itu melakukan kesyirikan. Maka bagaimana? Yang diharamkan adalah seseorang mencintai pelaku kesyirikan. Meskipun itu kerabatnya. Tetapi tetap seseorang berbuat baik. Seseorang menyambung hubungan rahim. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, kalau kepanjangan sedikit bercerita. Bukan sedikit ini. Panjang. Baik. Qadarullah, rumah tangga orang tua saya sedang tidak terlalu harmonis. Namun mereka masih bersama. Baru-baru ini saya menemukan kenyataan bahwa mama saya berselingkuh dengan seorang lelaki yang umurnya jauh lebih muda dari beliau. Dan ternyata laki-laki itu adalah mantan pacar saya dulu. Sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Pokoknya jauh sebelum saya kenal manhaj salaf. Dan penelusuran saya mengetahui keduanya tidak hanya berselingkuh lewat chattingan di medsos, tapi sudah sering bertemu dan jalan berdua. Bahkan sepertinya mama saya memberikan uang kepada laki-laki itu. Perasaan saya pastinya sangat marah, kecewa, terkejut, seolah-olah saya kehilangan sosok panutan dalam hidup saya. Sejauh ini saya masih diam, Ustaz. Saya tidak berani menegur mama saya. Saya takut mama saya marah, lalu menjaga jarak kepada saya. Sempat terfikir juga untuk memberitahu abah saya dan saudara mama saya dengan tujuan agar mereka bisa menasihati mama. Tetapi lagi-lagi saya takut jika hal itu akan memperkeruh suasana dan membuat mama malu. Tapi dari satu sisi, Ustadz, saya jadi sedikit menjaga jarak dengan mama. Saya agak malas ketemu mama. Saya malas berbicara dengan mama. Tapi saya tidak berniat memutus tali silaturahim. Hanya saja saya kecewa. Galau, tidak tahu harus berbuat apa. Ulun pun kada tahu. Mohon berikan solusinya. Apa yang menurut Ustadz baik untuk saya lakukan? Saya bingung dan doakan mama saya agar beliau sadar dan semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada beliau. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Semoga seluruh kaum muslimin senantiasa dikembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, senantiasa menjaga perjanjian yang kokoh. Perjanjian yang tidak pernah disebutkan oleh Allah kekokohannya, kecuali antara Allah dengan para rasulnya. Tetapi disebutkan dalam pernikahan. Semoga kita seluruhnya juga senantiasa benar-benar menjaga amanah pasangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, jawabannya adalah saya berkata kepada yang bertanya, bersabarlah atas ujian ini. Dan berharap pahalalah dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian ini. Dan teruslah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa taala saat-saat ini dan seterusnya. Teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditenangkan hati, diberikan solusi yang penuh dengan berkah. Kemudian yang keempat, saya katakan sebagai nasihat, alangkah lebih baiknya Anda benar-benar menasihati ibu sejujur-jujurnya dengan membawa bukti yang benar-benar valid. Nasihati, karena ibu jika memang benar telah melakukan hubungan tersebut, berarti imannya sedang turun. Dan benar-benar diganggu oleh syaitan. Dan itulah penyebab tidak harmonisnya hubungan mama atau ibu dengan bapak. Maka jangan biarkan itu terus-menerus dengan khawatir yang bermacam-macam. Khawatir ibu marah, khawatir memperkeruh suasana, maka nasihatilah dengan bahasa yang baik dan santun. Jika dengan takdir Allah ibunya marah, kemudian ibunya mengumpat, maka mintalah maaf kepada sang ibu. Dan katakan kepadanya bahwasanya kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tetapi sebelumnya, memintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berbicara kepada ibu dengan sejujur-jujurnya, dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Dan usahakan ketika berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, bahasa yang santun, bahasa yang mengajak untuk kepada kebaikan. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga saudari keluar dari masalah ini dengan mendapatkan solusi yang penuh dengan berkah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap hambanya dengan berbagai macam ujian. Ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan pekerjaannya, ada orang diuji dengan penyakit pada tubuhnya. Dan inilah ujian yang saudari dapatkan, ujian melalui keluarga saudari. Maka Allah ingin melihat apakah saudari benar-benar tetap teguh, kokoh, mempertahankan keimanan, akidah. Dan saya juga berpesan kepada seluruh yang mempunyai masalah. Kadang-kadang masalah, problematika, kehidupan, dan seluruh masalah, kadang-kadang itu yang membuat kita menempa diri. Sebagian sahabat dahulu, mereka kadang mencari sakit. Kapan bisa sakit lagi? Kapan bisa demam lagi? Karena saat dalam keadaan terhimpit itulah seorang manusia benar-benar merasa lemah, merasa sangat memerlukan Allah, merasa sangat bersandar, bertawakal kepada Allah. Dan itu mungkin yang kurang selama ini dari diri kita. Makanya saya sering mengatakan, ketika ada orang kena musibah kemudian curhat, kena masalah kemudian curhat, saya katakan, Mas, keadaan yang Anda dapatkan sekarang, kadang sebagian kaum muslimin menginginkannya agar dia dekat dengan Allah. Maka saya katakan, dekatlah dengan Allah. Dekatkan diri Anda dengan Allah. Minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara seperti ini tidak akan bisa dengan kekuatan akal manusia, kekuatan tubuh jasmani manusia, tidak akan bisa. Dia adalah permasalahan hati dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, berkatalah yang jujur kepada ibu. Jangan biarkan beliau di dalam kemaksiatan. Kemudian saya juga nasihatkan, maafkan ibu yang imannya mungkin sedang turun. Maafkan, Anda tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua, sebejat apapun ibu Anda. Jangankan melakukan selingkuh, akan tetapi melakukan kesyirikan, maka kita tetap diperintahkan untuk menggauli mereka dengan baik. Meskipun tidak boleh taat di dalam perintah-perintah mereka, yang menyimpang dari agama. Ini ibu saudari-saudari muslimah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Cuma mungkin lebih lagi menyakitkan dalam pertanyaan ini, bahwa selingkuhannya ibu adalah pacar saya. Maka ini ujian ditambah ujian. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna idzamal jaza ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Maka semakin besar ujian, ketahuilah semakin besar pahala yang dijanjikan oleh Allah. Semakin besar cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika menguji seseorang, maka Allah akan jika Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya. Kemudian, kata Rasulullah SAW, yubtalar rajulu ala hasabi dinih. Seseorang akan diuji, diberikan musibah, bencana, sesuai dengan kekuatan agamanya. Mungkin sangat menyakitkan sekali, mantan pacar dulu menjadi selingkuhan ibu. Sakit. Sakit di dada, dan juga seseorang benar-benar sakit di dalam perasaannya ketika itu terjadi pada diri ibu. Tetapi ketahuilah baik-baik, musibah seperti ini pasti ada ganjaran pahala di atasnya. Maka berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharaplah pahala dari Allah. Dan Allah menjanjikan setelah kesulitan, ketika kesulitan itu semakin memuncak, maka sebentar lagi ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da usrin yusra. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya sudah meninggal. Jika ada jodoh dan saya menikah lagi dengan suami mana yang suami mana saya nanti di surga? Pian hendak yang mana? Maka ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi bahwasanya dalam bahasa Indonesianya bahwa istri untuk suaminya yang terakhir. Istri untuk suaminya yang terakhir. Maka mungkin ini, mohon maaf, seorang janda yang ingin menikah. Dia ragu-ragu menerima pinangan berondong hanyar. Maka saya katakan terimalah. Kalau seandainya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, terimalah. Ya, terimalah. Karena disitulah terdapat keberkahan. Adapun Anda dengan suami Anda nantinya, maka seorang istri akan bersama suaminya yang terakhir. Tetapi bukan berarti ketika nanti ketemu di surga, maka sang suami pertama sangit, kenapa ikam nikah lagi? Aku sudah menghadangi lawas. Karena di surga tidak ada kesedihan, kesulitan, kemarahan, tidak ada. Yang ada hanya kesenangan. Ucapan mereka, subhanakallahumma wa bihamdik. Ya, ucapan mereka adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan penghuni surga. Dan ini pertanyaan sering ditanyakan oleh para istri ya, yang sangat mencintai suaminya. Bahkan kadang-kadang ada seorang istri yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah saya dan suami saya ke dalam surga. Dan jangan kasih suami saya bidadari." Ada seorang syekh ditanya, "Syekh, bolehkah saya berdoa dengan doa seperti itu yang saya sebutkan tadi?" Maka syekh menjawab, "Ubtulitum fid dunya wa tubtulina fil akhirah ba'd." Kata syekh dalam bahasa Indonesianya, "Kalian sudah menyiksa kami di dunia. Tidak boleh berpoligami. Lalu kalian menyiksa kami di akhirat?" Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bagaimanapun keadaan yang masuk surga, maka dia akan senantiasa merasakan ketenangan, kesenangan, kenikmatan, keriangan, tidak ada kesedihan, kesulitan, kemarahan, atau hasad, iri, dengki, tidak ada. Allahu a'lam. Apabila saya pernah menceritakan kebaikan saya, apakah pahalanya dihapus oleh Allah dan saya menyesal, apakah yang pernah saya kerjakan sia-sia? Maka jawabannya, menceritakan amal soleh bukan berarti langsung terhapus. Tujuannya menceritakan amal soleh apa? Kalau seandainya tujuannya untuk riya, maka niscaya terhapus amalnya. Karena itu berarti mengungkit-ungkit pemberian atau mengungkit-ungkit amal, terhapus. Kalau seandainya orang bertobat bagaimana? Semoga, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Saya lebih condong kepada pendapat, kalau seandainya dia bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan pahalanya tersebut. Asalkan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dalilnya apa Ustaz? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihi hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa mereka dengan pahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Saya ingin bertanya, suami saya suami istri beda manhaj. Saya disuruh suami kalau di depannya membaca salawat kamilah. Bagaimana hukumnya? Maka ini perhatian terutama kepada para saudari-saudari muslimah yang belum punya suami, baik perawan ting-ting ataupun jandaisme, perhatikan. Ya. Nikahilah laki-laki yang mempunyai yang baik agama dan akhlaknya. Baik agama di sini adalah benar agamanya. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu di masjid, tidak. Akan tetapi seorang yang beragama yang baik, yang benar-benar mempunyai landasan cara beragama yang benar, yaitu beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Kalau seandainya tidak, maka akan kejadian seperti dalam pertanyaan ini. Sebagian orang ketika perempuan mau menikah, kiapainya? Sholatlah. Oh, sholat. Sholat Jumat lah. Sholat Jumat. Bisa mandi. Junub bisa. Bisa wudu. Bisa. Ya. Kemudian sudah haji pulang. Kemudian dan macam-macam. Tetapi dia belum belajar tata cara beragama yang benar, maka ini harus ditekankan. Harus ditekankan bahwasanya tata cara beragama adalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya. Itu yang disebut dengan baik agamanya. Ya. Sehingga tidak terjadi lagi seperti ini. Ustaz, kalau sudah terjadi bagaimana? Suami istri beda manhaj. Maka jawabannya adalah sang istri tidak diperbolehkan untuk taat kepada suami di dalam perihal melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, yang baik saja. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana solusi jika suami melarang agar tidak berhubungan lagi dengan seorang teman yang setiap saat selalu datang ke rumah? Contoh, setiap kali selalu minta tolong masalah materi hingga berulang kali. Kami selalu membantu jika memang ada, tetapi terkadang kawan tidak paham jika kemampuan kami juga terbatas. Kami sudah mengingatkan dengan cara yang baik. Ia berkata, aku gak akan minta lagi. Tetapi berapa hari kemudian ia datang lagi, Ustaz. Hingga berlanjut terus sampai sekarang. Posisi saya jadi serba salah, Ustaz. Satu sisi harus taat kepada suami, satu sisi kawan terkadang tidak mengerti dengan keadaan keluarga kami. Mohon solusinya, jazakallahu khair. Maka jawabannya, taati suami. Ya, taati suami. Rasulullah SAW bersabda, wala tunhikil mar'atu syai'an min maliha illa bi'idni zawjiha. Janganlah seorang wanita menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri adabnya jika ingin menggunakan hartanya, lebih baik dia meminta izin kepada suaminya. Meskipun tidak wajib, pendapat yang lebih kuat. Saya lebih condong kepada pendapat tidak wajib. Karena seorang laki-laki ataupun perempuan kalau punya harta dan dia mumayyiz, dia rusht, dia adalah orang yang berakal, dia bisa menggunakan hartanya sebaik-baiknya, tidak menghambur-hamburkannya, maka dia berhak menggunakannya sekehendaknya. Karena itu harta dia, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuannya sudah menikah ataupun belum, dia berhak untuk menggunakan hartanya. Tetapi adabnya adalah dia memberitahu kepada suaminya. Dan kita nasihati, jadi begini, kawan-kawan yang suka meminta-minta, maka kita nasihati agar mereka senantiasa bekerja, ataupun agar senantiasa mereka berusaha sehingga tidak meminta-minta. Ya, kalau seandainya pun kita tidak ingin memberi karena baik, karena ada atau tidak ada, ya, maka kita katakan mohon maaf belum bisa lagi, belum bisa memberi. Semoga Allah memberikan rezeki. Ya, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan. Dulu ada hutang piutang sama relasi dan saya tidak tahu alamat dan rumahnya. Dan itu sudah cukup lama. Sampai sekarang enggak ada beritanya. Apakah boleh saya bersedekah dengan tujuan untuk membayar hutang pada relasi yang sudah terputus karena enggak menghubungi lagi? Maka jawabannya, iya boleh, tetapi harus dicari dulu. Ya. Orang yang punya tanggungan, orang yang pernah memberikan tanggungan kepada kita. Kita punya tanggungan terhadap orang lain, maka cari dulu orang tersebut sehingga kita bisa membayarnya atau kita minta halal. Ya, cari dulu. Dan di zaman sekarang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari, sangat mudah, ya. Wallahu alam. Tetapi kalau tidak tertemu, maka perbanyak istighfar atas namanya, kemudian perbanyak sedekah atas namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu ampunan nanti di hari kiamat. Kita cukupkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.